Mitra Bisnis, Mahkamah Agung mendenda Rumah Sakit Pondok Indah 2 miliar dalam putusan PK kasus malpraktek atau kesalahan menangani pasien. Gugatan dilayangkan karena penggugat merasa dirugikan sebab rumah sakit tidak memberitahu hasil lab bahwa tumor yang diderita pasien adalah tumor ganas sehingga mengakibatkan kematian pasien. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pemilik Kemcik, Bob Sadino. Om Bob, apa komentar Anda dan bagaimana Anda menilai kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia? Saya kira itulah masalah kita gitu. Sebenarnya kalau ditinjau dari kualitas kemahiran dari para dokter-dokter kita, ya nggak beda-beda jauh lah sama Singapura gitu. Cuman kualitas pelayanan memang agak jauh ya. Kalau di Singapura itu yang namanya pasien ya, itu betul-betul dilayani gitu. Dilayani, itu kesadaran lah daripada rumah sakit dan para masing-masing dokter. Karena di sana sama juga dengan jualan lah ya, kalau barangmu bagus, kemudian pelayanan kurang, ya orang juga kurang mau beli gitu. Atau bolak-balik lah, pelayanannya oke, tapi barang nggak bagus, ya juga orang nggak mau datang beli. Gitu. Jadi, saya pikir itu masalah biasa lah, masalahnya masalah pelayanan aja. Singapura itu setiap kali saya ke sana, kayaknya mereka betul-betul sungguh-sungguh ini pasien tuh seperti melayani, ya layaknya pembeli lah ya. Oleh karena tak jarang ketika saya berobat di Singapura, kemudian saya sudah lama tidak ke sana lagi, saya ditelepon gitu, "Bapak baik-baik aja, kok udah lama nggak?" Terus lagi Singapura nggak, udah lama nggak ketemu saya lagi. Jadi walaupun saya ada di Indonesia, mereka di Singapura, mereka meluangkan waktu untuk bertanya gitu, nelpon dari Singapura gitu. Berarti dia melayani langganannya itu menurut saya sih standarnya bersungguh-sungguh gitu. Lalu, apa harapan Om terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia sendiri? Ya sederhana lah, bagaimana layaknya sebuah supermarket melayani langganannya gitu aja. Kalau supermarket melayani langganan kan ada dua faktor, ada pelayanan, ada produk ya kan. Para medis juga begitu, produknya itu apa? Produknya itu jasa ya. Kemudian bagaimana kita melayani gitu untuk menjual jasa kita. Jadi harusnya kita berpikir seperti jual beli lah gitu. Ya, bukan berpikir pasien memerlukan dokter gitu. Dua-duanya kok, pasien memerlukan dokter dan dokter memerlukan pasien. Tanpa itu ya kurang baiklah jalannya. Itu aja. Lalu kalau mengenai kasus-kasus malpraktek yang pernah terjadi di Indonesia, bagaimana Om melihatnya? Malpraktek itu ya sebuah kecelakaan lah. Ya, jadi ya malpraktek bisa terjadi di mana-mana. Bisa di Amerika bisa terjadi, Inggris bisa terjadi, ya, di Eropa bisa terjadi, di Indonesia juga bisa terjadi, Singapura juga bisa terjadi kalau malpraktek. Jadi ya kita nggak usah bicara itulah. Kalau malpraktek ya sebuah kecelakaan lah gitu aja. Dokter tidak menginginkan itu, si pasien juga tidak menginginkan itu. Saya mendengar kalau beberapa kasus di luar negeri juga ada seperti itu sih. Jadi ya saya lebih cenderung pada bukan malprakteknya, tapi saya cenderung memang jalannya si pasien itu untuk meninggal dunia memang sudah digariskan gitu. Demikian pemilik Kemcik Bob Sadino. Saya Wendy Lim.